Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira ma ba'd. Ikhwana fiddin, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'a. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ghada ilal masjid la yuridu illa yata'allamul khaira au yu'allimuhu kana lahu ka ajri hajin tamah hajjatuhu. Ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menuju masjid tidak menginginkan kecuali ingin belajar kebaikan, belajar ilmu, belajar din, atau mengajarkannya, maka dia mendapatkan pahala haji, sempurna hajinya. Nggak usah sedih kalau nggak diberi kemampuan haji, nggak usah sedih. Dapat pahala haji dengan cara yang lain. Nah, seperti ini. Maka kita berusaha luruskan niat dari mulai keluar rumah, kita melangkahkan kakinya menuju masjid, itu sudah menghapus dosa dan mengangkat derajat. Langkah kaki menuju masjid menghapus dosa dan mengangkat derajat. Itu keutamaan menuju masjid. Hadis yang lain, salasah domin alallah, tiga orang yang mendapat jaminan Allah, in asa kafa wa in mata daholal jannah. Coba jaminannya apa? Jika hidup, tercukupi hidupnya. Jika mati, masuk surga. Di antaranya siapa? Man kharaja ila masjid. Orang yang keluar menuju masjid. Jadi walaupun mungkin sampai masjid ada musibah mati lampu, insya Allah gak sia-sia. Gak sia-sia. Kita ke masjid, banyak keutamaan yang lain. Keutamaan orang berangkat menuju masjid. Dengar ini, dengar nggak? Dengar, kita mulai taklimnya. Insyaallah. Alhamdulillah, pada malam ini kita masih diberi kesempatan untuk melanjutkan pelajaran kita membaca kitab Tauhid. Kita masih dalam bab yang ke-38, bab tentang firman Allah Ta'ala, alam tara ilal ladina yas'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wama unzila min qablik yuriduna ayyataha kamu ila tawhud. Itu bab yang menjelaskan tentang ada sebagian orang yang menyangka dirinya beriman terhadap apa yang Allah turunkan kepada Rasul-Rasulnya alaihi salam, ternyata menginginkan berhukum dengan tauhid. Pada pertemuan yang terakhir kita sampai pada keadaan mereka-mereka yang beribadah kepada tauhid, yaitu beribadah kepada Allah. Nanti di yaumil qiyamah yang diibadahkan lepas diri, tidak bertanggung jawab. Ini menunjukkan tentang kesengsaraan dan kerugian orang-orang yang di dunia beribadah kepada selain Allah. Karena nanti mereka yang diibadahi akan lepas diri, bahkan setan sendiri yang terang-terangan mengajak manusia untuk beribadah kepada selain Allah, nanti pun akan lepas diri. Jelaskan dalam Al-Quran, dan akan mengatakan, aku kan hanya mengajak kalian, kalian menaati, ya, celah diri kalian. Kita lanjutkan yang disebutkan oleh Al-Syaikh Abdul Rahman Al-Syaikh rahimahullah dalam kitab beliau Fathul Majid. Wa in kana mimma yad'u ila ibadati nafsihi aw kana sajaron aw hajaron aw qabron aw ghairi dhalik atau aw ghairu dhalik mimma kana yattakhiduhu al musyrikun lahum asnaman ala suwaril salihin awil malaika aw ghairi dhalik fahiya minat ta'at alladzi amarallahu ta'ala ibadahu ayyukaffiru ibadatahu. Ingin menjelaskan, sesungguhnya karena adanya tauhid-tauhid itu yang diibadai selain Allah, di antaranya ada yang memang mengajak orang lain untuk beribadah pada dirinya, terang-terangan mengajak untuk beribadah pada dirinya, seperti para pimpinan-pimpinan tarekat dan yang lainnya, terang-terangan mengajak pengikutnya untuk beribadah pada dirinya. Ada ulama su yang mereka mengajak pengikutnya untuk beribadah pada dirinya, mengikuti dirinya walaupun menyelisih Quran dan hadis, menaati dirinya walaupun menyelisih Al-Quran dan hadis. Ini karena tauhidnya. Atau tauhid itulah pohon, batu, kuburan atau selainnya yang diibadai oleh orang-orang musyrik berupa berhala-berhala dengan berbentuk orang saleh, itu patung-patung atau malaikat atau yang lainnya. Yang ini semua kata beliau termasuk tauhid yang Allah Subhanahu wa taala memerintah hamba untuk mengingkari. beribadah kepadanya, nanti pun akan lepas diri. Jadi walaupun dengan dulu ngajak-ngajak untuk beribadah pada dirinya, nanti di yaumil qiyamah mereka akan lepas diri, tidak bertanggung jawab. Wa yatabarra'una minhu, maka mereka akan lepas diri. Ya ikhwan, maka ini menjadikan kita hendaknya beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, menaati hanya kepada Allah dan Rasulnya, mengikuti apa yang diperintah oleh Allah dan Rasulnya. Karena nanti di yaumil qiyamah, mereka-mereka yang kena di dunia diikuti, ditaati, walaupun di sisi syariat, akan lepas diri. Wa yatabarra'u minhu wa min ibadati kulli ma'budin siwallah kainan mangkana. Maka mereka itu yang ketika di dunia diibadai akan lepas diri darinya, dan lepas diri dari ibadah kepada seluruh apa yang diibadai selain Allah Subhanahu wa taala, apapun adanya, semuanya akan lepas diri. Betapa ruginya, akan di akhirah keselamatan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya gambarkan ini ya, contoh. Antum berangkat umroh umpamanya. Antum enggak bisa bahasa Inggris, enggak bisa bahasa Arab. Ketika dari negeri, dari daerahnya ada yang jamin, "Nah, gampang nanti dengan saya lah. Ikut aja saya nanti." Umpamanya. "Enggak usah khawatir, nanti ikut saya sudah." Sampai Madinah, yang kemarin bilang ke saya, "Lepas diri saya, lepas diri dari kamu. Saya enggak kenal kamu," umpamanya. Kayak apa keadaannya? Hah? Sedih enggak? Sedih enggak? Sekali. Ketika di kampung, "Oh, nanti bersama saya, enggak, tenang saja sudah. Nanti ikut saya. Kalau ada apa-apa nanti saya yang..." Sampai sana, "Aduh, saya enggak kenal kamu. Kamu siapa sih? Kayak apa kira-kira?" Hah? Bukan asli, hancur sudah. Mau kemana sudah? Bahasa enggak bisa. Mau kemana? Itu masih di dunia. Insya Allah masih bisa kembali ke negerinya. Ada kedutaan di sana. Di akhirah nanti ya itu. Di akhirah Allah sudah mengkhabarkan dalam beberapa ayat yang banyak sekali keadaan orang-orang yang ketika di dunia hanya mengikuti orang lain, bukan karena kebenarannya. Nanti mereka akan lepas diri. Ini. Dan ini Allah khabarkan agar manusia ketika di dunia memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang berhak diibadahi, menaati hanya kepada Allah, cinta hanya kepada Allah, mengikuti hanya kepada Allah. Andai kata pun menaati orang lain karena taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Andai kata mencintai selain Allah karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Andai kata mengikuti selain Allah karena mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau lanjutkan, wa hadza kulluhu min amali syaitan wa taswilihi. Dan ini semua sebetulnya itu perbuatan syaitan yang merasa beribadah kepada orang soleh, merasa beribadah kepada para nabi, para malaikat, para wali. Itu sebenarnya itulah perbuatan setan yang mengajaknya. Mereka nanti orang-orang soleh akan lepas diri. Enggak merasa, enggak pernah mengajak umatnya untuk beribadah pada dirinya. Watas wilihi dan bujukan setan. Wa huwa alladhi da'a ila kulli batilin wa zayyanahu liman fa'alahu. Karena setanlah yang mengajak kepada seluruh kebatilan dan menghias-hiasi kebatilan itu menjadi indah bagi orang yang mengamalkannya. Kita lihat di dunia saja ya ikhwan. Orang yang sebelumnya saling bersama, saling membela, saling memuji. Ketika sudah berbeda dan berselisih dan bermusuhan, begitu parahnya. Ya enggak? Di dunia, kita lihat sudah. Ya, saling saling memuji, memuji bulan, memuji A, memuji B, memuji C, memuji D, dan seterusnya. Ketika sudah berselisih, apa keadaannya? Saling permusuhan yang kita bayangkan apa yang terjadi di yaumil kiamah nanti. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan agar manusia hambanya itu mengambil pelajaran. Karena hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang berhak diibadah. Bahkan kata beliau, wa hadza yunafi at-tauhid alladhi huwa makna syahada alla ilaha illallah. Dan yang seperti ini, yaitu beribadah kepada selain Allah, kepada tauhid, ini membatalkan tauhid, yaitu makna syahada la ilaha illallah. Berarti mana dari syahadah la ilallah adalah la ma'buda bihaqin ilallah. Tidak ada yang diibadah yang hak kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang ditaati yang hak kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang diikuti yang hak kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang dicintai yang hak kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Karena hakikatnya, hamba Allah ini mengikuti orang lain, menaati orang lain, mencintai karena mengikuti Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan menaati Rasulnya karena menaati Allah. Maka jelas sampai para ulama, ketaatan yang mutlak itu hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun kepada selain Allah, itu karena menaati Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan. Wattauhid. Agak dicarang lagi. Tadi sudah 1 meter, sekarang 2 meter, 3 meter, enggak apa-apa. Masjidnya luas, alhamdulillah. Kita lanjutkan. Wattauhid. Huwal kufru bikulli tahutin abadahul abidun min dunillah. Maka tauhid itu hakikatnya adalah mengingkari segala bentuk tahut yang diibadai oleh mereka-mereka yang beribadah kepada selain Allah. Kita enggak bisa membayangkan mereka-mereka yang hanya taat kepada ustadznya, gurunya, akhirnya melakukan bom bunuh diri, ya, lalu merasakan masuk surga, lalu nanti di yaumil qiyamah ustadznya akan lepas diri. Gitu. Kita nggak bayangkan apa yang didapat mereka itu. Nah, itu milisi syariat. Sampai seorang wanita berani membawa senjata untuk melakukan penembakan Allah Muslim. Sampai katanya suami istri yang baru nikah berdua meledakkan diri Allah Muslim. Itu semua karena pengaruh dari ustadz-ustadznya. Menaati mereka tanpa dalil. Mengikuti ajaran mereka tanpa atau mengisi kitab dan sunnah. Atau doktrin mereka mengisi kitab dan sunnah. Ini bentuk tauhid. Karena ditaati yang mengisi kitab dan sunnah, diikuti yang mengisi kitab dan sunnah, tauhid. Kita enggak bayangkan ya, keadaan yang seperti itu. Mereka merasa akan masuk surga, Allah musta'an. Sedangkan berdasarkan isi syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladina ma'ah idh qalu liqaumihim inna bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal bahda abada hatta tu'minuna billahi wahdah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Mumtahanah ayat ke-4 yang artinya kurang lebih, dan sungguh ada untuk kalian contoh yang baik pada diri Ibrahim alaihissalam dan orang-orang yang bersamanya ketika mereka berkata kepada kaumnya, sesungguhnya kami lepas diri dari kalian dan dari apa yang kalian ibadai selain Allah. Sikap tauhid, barok. Dan kami mengingkari kalian, itu mengingkari perbuatan kalian yang syirik beribadah selain Allah. Dan nampaklah atau mulailah antara kami dan kalian permusuhan dan kebencian selama-lamanya sampai kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai kalian bertauhid beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mana tauhid ya ini. Di samping beribadah kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah juga harus lepas diri dari peribadatan yang bersama Allah. Dan lepas diri dari apa saja yang diibadai selain Allah. Ini makna tauhid. Maka kata beliau, wa kullu man abada ghairallah faqad jawazahu bihi haddah. Maka setiap siapa saja yang beribadah kepada Allah, ibadah mencakup termasuk ibadah menaatinya. Ini bab yang sudah kita lalui. Mengikutinya, mencintainya. Setiap yang beribadah kepada Allah, maka sungguh dia telah melampaui batasnya. Karena yang berhak ibadahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain Allah tidak berhak ibadah. Tidak berhak disembah. Tidak berhak ditaati menyelisih syariat Allah. Tidak berhak diikuti menyelisih syariat Allah. Ini selain Allah. Wa aqtahu minal ibadah ma la yastahiquhu. Dan orang yang beribadah dengan Allah berarti memberikan bentuk peribadatan kepada yang tidak berhak diibadahi. Qala al-Imam Malik. Berkata al-Imam Malik rahimahullah, at-tahut ma'ubida min dunillah. Berkata al-Imam Malik rahimahullah, tauhid itu adalah apa saja yang diibadahi selain Allah, apapun bentuknya. Dan kita sudah sampaikan pada pertemuan yang sebelumnya definisi al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, semua apa saja yang melampaui batas baik diibadahi, ditaati dan diikuti, maka itu tauhid. Dan insyaallah sampai ini, dan insyaallah kita akan melanjutkan setelah Ramadan. Insyaallah malam Rabu besok sudah Ramadan ya. Tanggal berapa malam besok? Kalau di kalender tanggal 29 Saban, hari Senin kalau nggak salah. Dari kalender yang saya punya, nggak tahu yang itu muktamad dan enggak. Itu tanggal Saban tanggal 29. Berarti sorenya ru'ya. Kalau melihat bulan berarti Selasanya Ramadan. Itu kalau kalender nggak tahu, kalau pemerintah. Nggak tahu kalau pemerintah kalendernya masuk bulan 29-nya kapan. Insyaallah terakhir ini, andai kata belum Ramadan pun ya insyaallah libur aja. Kita lanjutkan setelah Ramadan. Ingat-ingat sampai perkataan Imam Malik untuk tandai. Sampai perkataan Imam Malik. Mudah-mudahan ini yang bisa kita sampaikan, ini yang saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiru da'wan alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.